senajan tresno iki tulus mung kanggo sliramu, mung cukup tatonake muka mure bahagia bebraya karo sing liyane. Wis cukup mosong ngene wae, ora usah perlu diteruske. Kowe wis karo liyane, mending aku sing ngalah. Senajan aku wis geros atine, sepurane doaku larani itu maksudku arep ninggalo. Mergo kahanane kudu ninggal ke kowe, mergo kowe wis ono gantine. Ninggal kesliramu senajan tresno iki tulus kanggo sliramu, mung cukup tatonake muka urip bahagia bebraya karo sing Tresno iki